daki, ku tempuh dengan langkah pasti. Namun seringkali kau rintangi, karena kau anggap ku tak mampu. Rasanya tak percaya kau merubahkan hati.